rasanya hidup jadi bujang tua, tidur malam sendirian, bantal guling jadi teman. Hayalan melayang-layang terbawa dalam impian, belum lagi hujan turun, aduh semakin tak tertahan. Rasanya hidup jadi bujang tua, tidur malam sendirian, bantal guling jadi teman. Hayalan melayang-layang terbawa dalam impian, belum lagi hujan turun, aduh semakin tak tertahan. Dingin oh dingin rasanya hidup jadi bujang tua, tidur malam sendirian, bantal guling jadi teman. Jantua tidur malam sendirian, bantal guling.